kita di sini mumpung lagi pada ngumpul. Gimana kalau kita nyanyi lagu ini? Kagak usah mikir, apalagi nyengir. Ntar muka lu mirip si Bokir. Kamu yang ada di sana, mari kemari gabung sama kami. Ayo kita nyanyi lagu-lagu balada, lagu jenaka, lagu luka, lagu asmara. Yang tentang Omar Bakri sampai sarjana muda, bisa terlihat hingga si Galigong. Tanya si Ince sampai si Barang Arti, balada tikus kantor hingga Sugali. Di sini kita galang persaudaraan, tanpa narkoba, tanpa permusuhan. Pas semua duka dengan lagu suka-suka, lagu politik, lagu cinta, lagu bahagia. Ada si mata dewa, manusia setengah dewa, bisa serdadu hingga si tukang sapu. Dua-dua Januari buku ini aku pinjam, antara aku, kau dan bekas pacarku. Ya tentang Omar Bakri sampai sarjana muda, kita terlihat